السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أستاذ atas kesempatan bergabung program STWH. Semoga Ustaz, keluarga dan tim STWH diberikan kesehatan. Semoga Allah memberikan yang lebih baik dibanding apa yang Anda doakan kepada kami. Bagaimana agar ayat-ayat yang dihafalkan bisa menjadi petunjuk bagi saya menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari? Tinggal diamalkan. Ya, diamalkan. Dengan cara apa? Dengan cara memahami, ya, dengan cara melihat terjemahan makna apa yang sedang dihafalkan itu. Kemudian sambil Anda menghafal, kan ada yang pernah saya sampaikan, dia terjemahannya. Insya Allah kalau menghafalnya benar, seperti kita menghafal Al-Fatihah, dan kita tahu keumuman maknanya, kita coba praktekkan semampu kita, yang kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dengan ayat itu. Misal, kita menghafal sampai misalnya di surat Al-Ikhlas, ya qul huwallahu ahad. Kita praktekkan dengan cara apa? Dengan mengesakan Allah, ya, meyakini Allah. Jadi kita tepikan segala hal yang tidak terkait dengan Allah. Kita tepikan, ya, yang dipertuhankan selain Allah, kita jauhkan. Maka jauhkan dari paham-paham liberal misalnya, jauhkan dari paham pluralisme, jauhkan dari orang-orang mengatakan semua agama sama, kita yakin dengan Allah saja. Itulah implementasi dari qul huwallahu ahad. Kita menghormati keyakinan dan percayaan orang lain, tapi tetap tidak pernah menduakan atau menyertakan pemikiran lain selain konsentrasi kita hanya mentauhidkan Allah saja. Ya, Anda hafal surat Al-Ma'un misalnya, nah, Anda mau praktek, ya, bagaimana berbagi, ya, dengan anak yatim, dengan sesama dan sebagainya, silakan pelan-pelan. Ya, kalau mau lebih spesifik, nanti setelah kita bertahap menghafal dengan baik, STUAH kan nggak berhenti saat Anda hafal. Ada tiga tahap nanti. Ada tiga tahap. Tahap pertama untuk menghafal, termasuk di situ tajwidnya, ya, mencakup tahsin di situ. Satu itu. Nanti tahap kedua itu pemahaman tafsir. Nanti Anda akan dikelompokkan sesuai dengan profesi-profesi masing-masing, ya. Nanti profesinya misalnya di antara ini ada kelas ibu rumah tangga, ada yang mahasiswa, ada yang pengajar, ada yang diplomat, birokrat, ada yang banker yang seperti tadi dan sebagainya. Nanti akan ada kelasnya spesifik. Jadi jangan dikira Anda masuk ke sini, mohon maaf, Anda hanya menghafal Quran saya. Tidak. Kita ingin menjadi keluarga Al-Quran. Kalau menghafal banyak, Anda bisa lakukan dengan metode lain banyak, tempat lain banyak. Anda bisa pilih tempat-tempat lain, sangat berlimpah sekarang. Rumah-rumah Quran, tempat menghafal Quran banyak. Tapi kami ingin mencoba menjadikan cita-cita kita menjadi ahli Al-Quran. Ya, ingat, STUAH, ya. Sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal. Targetnya apa? Jadi ahli Al-Qurannya, ahlinya. Jadi hafal itu untuk menjadi keluarga Al-Quran. Untuk menjadi bagian dari ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran, dituntut pemahaman terhadap Al-Qurannya, pengamalannya. Jadi nanti setelah kita selesai proses pertama ini, ya mungkin setahun dua tahun kita selesaikan, nanti ada kelas spesifiknya. Sambil menuju ke kelas itu, nanti kita sertakan kajian tafsirnya, ya pemahamannya pelan-pelan, maknanya sesuai dengan diskusi kita saat ini. Di akhir nanti kita masuk ke riset, aplikasinya apa setelah memahami itu. Ya, nanti turunannya bagaimana? Itu nanti masuk ke tahap riset, tahap yang paling tinggi. Jadi ada tiga turunan dari situ. Dan semoga kita bermohon kepada Allah, Allah berikan kesempatan waktu kepada kita semua, usia kepada saya, kepada Anda, sehingga bisa mewujudkan itu semua. Atau minimal, Allahu Akbar, minimal semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Minimal kita berikhtiar sebaik mungkin. Doakan saya juga istiqamah. Ya, mudah-mudahan diwafatkan saat sedang berusaha menjadi ahli Al-Quran insyaAllah. InsyaAllah, Allahumma taqabbal ya arhamar rahimin. Kurang lebih seperti itu. Allah Ta'ala a'lam bissawab.